Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Tayyib barakallahu fikum. Kita akan masuk pembahasan tentang marfu'at secara terperinci. Yang sebelumnya disebutkan secara global, kita akan masuk pembahasan marfu'at secara tafsil. Qala al-fa'il. Qala ibnu Ajurum wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullah babul fa'il. Bab fa'il. Al-fa'il huwa alaysul marfu' al-madkur qablahu fi'luh. Fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Isim marfu' yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Seperti ja'a Zaidun. Zaidun isim marfu' disebutkan sebelumnya fi'il ma'lum yaitu ja'a. Nah. Qala syari'a wa aqul. Berkata pun syarah dan saya katakan. Al-fa'ilu lahu maknayan. Al-fa'il itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyun wal-akharu istilahiyun. Makna yang pertama adalah makna secara bahasa. Dan yang kedua adalah makna secara istilah. Amma maknahu fil lughati fahuwa ibaratun amman awjadal fi'la. Adapun makna fa'il secara bahasa adalah ungkapan tentang siapa yang mengadakan perbuatan. Doroba Zaidun Kalban. Yang mengadakan perbuatan doroba Zaidun. Nah, Zaidun itu fa'il. Ini makna secara bahasa. Ya. Qala. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa al ismul marfu' al madkur qablahu fi'luhu kama qala al mu'allif. Adapun makna fa'il secara istilah adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Sebagaimana dikatakan yang mu'allif dalam matan tadi. Baik, kita lihat penjelasan syarih tentang definisi ini. Qala syarih qawluna wa qawluna al-ismu la yasmarul fi'la walal harfa fala yakun wahidun minhuma fa'ilan. Ucapan kami al-ism, fa'il adalah isim. Nah, kata isim itu tidak mencakup fi'il dan huruf. Maka salah satu dari keduanya, fi'il dan huruf itu tidak bisa menjadi fa'il. Ja'a dahaba, tidak bisa. Ja'a min, ja'a ila, tidak bisa sebagai fa'ilnya. Wa huwa yasmulu al-isma as-sariha wal-isma al-mu'awwala bis-sarih. Nah, kata isim itu mencakup isim yang jelas, tegas, dan isim yang ditakwil dengan isim sharih. Wa amma sharihu fa nahu. Adapun fa'il sharih. Fa'il sharih itu nanti mencakup dhahir dan dhamir. Seperti kata Nuhun. Wa Ibrahim fi qawli qala Nuhun. Nuhun ini fa'il dari qala. Wa id yarfa'u Ibrahimu. Ibrahimu fa'il dari yarfa'u. Perhatikan i'rabnya barakallahu fikum. Qala Nuhun i'rab wa qala fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa Nuhun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafi'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa id yarfa'u Ibrahimu. I'rabnya al-wawu 'ala hasabi ma qabla, sesuai dengan kata sebelumnya. إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف على الصحيح والتقدير اذكر إذ. إذ ini dorof, keterangan waktu terhadap apa yang telah berlalu dari waktu. Mabni tetap di atas sukun, menduduki dudukan nasab sebagai maf'ul bih karena fi'il yang mahdhuf, menurut pendapat yang sahih. Takdirnya udkur id. Sering kita nantikan kan id, itu ingatlah ketika, wa'id dan ingatlah ketika. Sering kita mengartikan demikian, karena memang aslinya ada udkur, ada fi'il yang mahdhuf, sehingga id ini sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Wa'id maknanya wadkur id, dan ingatlah ketika. Ibrahim mengangkat. Yarfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim. Wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wa Ibrahimu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa id mudhafun wa jumlatu yarfa'u Ibrahim mudhafun ilaih. Contoh yang lainnya misalkan apa? Dhahabtu ilal masjidi. Ta itu namanya fa'il sharih. Wa amal mu'awwalu bis sharih, adapun fa'il yang ditakwil dengan sharih, fa anahu qawli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Tidakkah cukup bagi mereka kami telah menurunkan. Di sini ada fi'il yakfi tapi belum ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya yakfi? Nah, fa'ilnya yakfi itu adalah masdar mu'awal dari anna isim dan khobarnya anna anzalna. Taifa anna eropnya barakallahu fikum. Kita baca alhamzatu lil istifham at-taubihi harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Hamzah di sini istifham pertanyaan untuk taubih, untuk menjelekkan. Hardi huruf tidak ada kedudukan i'rab. Al-wawu harfu atfin, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, yakfi fi'lun mudhari'un majzumun bilam, wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa huwa al-ya. Wal ha' dhamirun muttasilun mabni 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal mim 'alamatul jam'i. Anna harfu taukidin wa nasbin. Wa na al-mudghamah, na yang diidghamkan fiha padanya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna ismu anna. Anzala fi'lun madin mabniun ala sukun au buni ala sukun litisali bi dhamir rafa mutaharrik. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabaru anna. Wa anna wa ma dakhlat alaihi, nah ini syahidnya sini, anna dan yang dimasukinya fi ta'wili masdarin fa'ilu yakfi, ditakwilkan ke masdar fa'ilnya yakfi. Wa takdir awalam yakfihim inzaluna anzala yunzilu inzal. Takdirnya awalam yakfihim anna anzalna adalah awalam yakfihim inzaluna, diprofa inzaluna. Baik, kita lihat penjelasan syarih dalam ayat ini. Wa anna harfu taukidin wa nasbin. Anna harfu taukid wa nasbin. Wa anna ismuhu mabnun ala sukun fi mahalli nasbin. Wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu. Tadi sudah di i'rab yang lengkap di bawah ya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabaru anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yakfi. Wa takdir awalan yakfihim inzaluna. Wa misalu qauluka yasurruni an tatamassaka bil fadaili. Menyenangkanku engkau berpegang teguh dengan keutamaan-keutamaan. Nah, di sini yasurruni fa'ilnya ini masdar muawwal bisharih ya. Tamasaka, tatamasaka, yatamasaku, tamasuk, tatamasuk. Nah, kita lihat i'rabnya. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim. Wa 'alamatu rafi'id dhamma dhahirah 'ala ar-ra'. wa nunu lil wiqaya wal ya dhamirun muttasibun mabnun la sukun fi mali nasbin maf'ulun bi wa an harfu masdarin wa nasbin tatamassaka fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustadirun wujuban takdiru anta wal ba'u harfu jarrin al fadaili ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih wal jaru wal majruru mutaalliqan bil fi'li wa an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wili masdarin fa'ilu li yasurru wa takdir yasurruni tamassukuka bil fadaili. Contoh yang berikutnya, wa qawluk a'jabani ma sana'ta, mengagumkanku apa yang telah engkau perbuat. Kalau kita artikan apa, berarti ma-nya mausulah, tapi ini ma masdariyah. Mengagumkanku perbuatanmu, itu artikannya. Kalau ma-nya ma apa? Masdariyah. Kalau ma-nya mausulah, berarti mengagumkanku apa yang engkau telah buat gitu. Tapi pembahasan kita sekarang ma-nya ma apa? Masdariyah. Mengagumkanku perbuatanmu. I'rabnya a'jaba fi'lun madin mabniun 'alal fathhi wan nun lil wiqaya wal ya' dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukun fi ma'i nasbin maf'ulun bih. Ma harfu masdarin mabniun 'alas sukun. Tadi kan harfu masdar. Wa sana'a fi'lun madin mabniun 'alas sukun liittisali bi dhamir rafa' mutaharrik wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi ma'i rafin fa'il wal masdarul munsabaqu min ma wa ma ba'daha fi mahalli raf'in fa'ilu a'jaba. Masdar yang ditepuk dari ma dan yang setelahnya menduduki kedudukan rafa sebagai fa'ilnya a'jaba wa takdir a'jabani sun'uka atau sun'uka. Wa yajuzu an takuna ma isman mausulan. Nah, di sini disebutkan ini. Boleh juga ma ini mau isim mausul. Mabniyan ala sukun fi mali rafin fa'il a'jaba. Kalau dia isim mausul, berarti langsung jadi fa'ilnya a'jaba. Bukan pembahasan fa'il yang berupa mu'awal bisharih. Wa jumlatu sana'ta silatul mausul la mahala lam i'rab wal 'aib mahdhuf takdirnya a'jabani ma sana'tahu. Baik, takdiru fihi ma yasurruni tamassukuha wa a'jabani sun'uka. Waqauluna al-madkuru qablahu fi'luh waqauluna al-marfu' yukhriju ma kana mansuban aw majruran. Ucapan kita al-ismu al-marfu' fa'il adalah isim marfu' maka mengeluarkan isim yang mansub dan isim yang majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka tidak bisa salah satu dari keduanya, isim mansub dan isim majrur, menjadi fa'il. Illa, nah, perhatikan di sini, kecuali dalam ta'liq pada kata mansuban, illa idza uminal labsu, kecuali jika aman dari kesamaran. Fayajuzu nasbul fa'il wa raf'ul maf'uli bih. Maka boleh fa'ilnya dinasab, maf'ul bihnya dirufa' kakaulihim kharaqas sawbus simar al-mismar. Pakaian itu telah dirobek paku. Ya kan gak mungkin pakaian yang robek paku. Maka ini tidak ada kesamaran lagi. Uminal lapsu, aman dari kesamaran. Tidak mungkin pakaian merobek paku. Mesti paku yang merobek pakaian. Sehingga di sini boleh asaubunya ini maf'ul bih dirofa. Kemudian al-mismara fa'il dinasob. Jadi paku itu telah menyobek baju. Wa kasara zujajul hajara, batu itu telah memecahkan kaca itu. Enggak mungkin yang batunya yang kalah sama kacanya ya. Birof is-sawb waz-zujjat ma'annahuma maf'ulani bihi. Dengan merofakkan kata sawb dan az-zujjat padahal keduanya adalah maf'ul bihi. Wa nasbul mismar wal hajar ma'annahuma fa'ilan. Menasabkan mismar dan hajar padahal keduanya fa'il. Wa hadzal jawazu muqayyadun bima sumi'a minal Arab. Perhatikan ini. Jangan asal-asalan ya. Dan boleh pembolehan ini dibatasi, dikaitkan dengan yang didengar dari Arab. Tidak boleh dikiaskan, tidak boleh membuat sendiri. Fala yajuzul qiyasu ala ma sumi'a minal Arab. Tidak boleh mengkiaskan terhadap apa yang didengar dari Arab. Bal yuktasaru fihi ala sama. Bahkan dibatasi atas sama. Mendengar Arab, ya, jangan membuat sendiri, enggak boleh. Au majruran atau majrur. Yaitu kata beliau al majruru bi harfi jarrin asli. Yang dijarkan dengan huruf jar asli. Fayukhriju bi hadzal qaidi fa yakhruju bi hadzal qaidi al majruri. Saya ulangi. Fa yakhruju bi hadzal qaidi al majruru bi harfi jarrin zaid. Maka keluar dengan qaid ini, ini huruf jar majrurnya tadi dengan majrur dengan huruf jar asli. Ya, karena apa? Maka dengan ini, dengan keterangan huruf jar asli mengeluarkan isim majrur yang dijarkan dengan huruf jar yang zaid tambahan. Maka bisa menjadi fa'il. Contohnya maja'ani min ahadin, tidaklah mendatangiku seorang pun. Nah, ahadin ini fa'il dari ja'a. Minnya min za'idah. Dia masuk kepada nakirah dalam siyakun nafi. Minnya min za'idah. Ya. Nah, tadakhulu ala nakirah fi siyakin nafi. Maka minnya za'idah. Fa'ahadun. Oh, fa'ahadin fa'ilun ma'ana dohirohu masrurun. Maka lafadz ahadin ini fa'il padahal dohirnya dia majrur. Lakin nahu majrurun bi harfi jarrin zaid. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.